ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. InsyaAllah ta'ala kita akan membaca bab yang ke-23 halaman 111 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fis sihri, bab apa yang datang seputar sihir. Iya, seputar sihir di sini. Di dalam bab ini penulis akan menitikberatkan terkait dengan hukum, ya. Dan ini dari kelanjutan pembahasan di kitab Tauhid ini, rincian terhadap hal-hal yang merupakan pembatal-pembatal tauhid atau hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Telah dijelaskan bahwa penulis rahimahullahu ta'ala kadang beliau menjelaskan tentang tauhid, dasarnya atau kesempurnaannya yang wajib maupun mustahab, dan beliau juga kadang menjelaskan tentang kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Apakah syirik akbar yang berseberangan penuh dengan tauhid bisa membatalkannya, ataupun dari syirik yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib maupun yang mustahab. Juga beliau terangkan segala jalan atau wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan agar supaya dihindari. Maka di bab yang ke-23 ini beliau membahas hal-hal yang terkait dengan masalah sihir. Iya. Jadi maksud dari bab ini, beliau ingin menerangkan apa yang datang tentang sihir, bagaimana kerasnya hukum syariat tentang sihir ini, dan bagaimana sihir itu bertentangan dengan tauhid. Karena sihir tidaklah terjadi kecuali dengan keterikatan serta kebergantungan pada syaitan-syaitan, dan terkandung di dalamnya pengakuan terhadap ilmu gaib. Maka tentunya dari mana ini sangat bertentangan dengan tauhid. Maka penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu maja'a fis sihir, bab apa yang datang tentang sihir. Maksudnya ancaman yang keras di dalamnya, bagaimana sihir itu bertentangan dengan tauhid, dan bagaimana pelaku sihir ini dikafirkan di dalam agama. Dan tentang masalah pengafiran akan datang nanti rinciannya. Dan ucapan para ulama di dalam pembahasan ini. Dikatakan di sini, babu maja'a fis sihir, apa yang datang tentang sihir. Sihir itu secara bahasa adalah as-sarf. Itu definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwa sihir secara bahasa adalah sarf. Kalau didetailkan lagi, bahwa sihir itu adalah ma khafiya ma akhaduhu wa latufa sababuhu, apa yang dasarnya itu tersembunyi dan sebab munculnya tidak terlihat. Iya. Jadi asalnya dari kata sarf karena memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada selainnya. Ya, terlihat dalam sebuah bentuk tapi hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Itulah yang disebut dengan as-sarf. Ya. Itulah sihir. Jadi sihir itu apa yang sumbernya atau dasarnya tersembunyi dan sebabnya itu tidak kelihatan. Dinamakan sihir karena dia terkait dengan perkara-perkara tersembunyi, tidak bisa dilihat dengan mata, atau sesuatu itu dipalingkan dari hakikatnya. Iya. Baik, itu sihir secara bahasa. Akan datang nanti di bab setelahnya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan itu, dari penjelasan retorika menguraikan, ada yang merupakan bentuk sihir. Kenapa dikatakan sihir? Sebab dengan cara dia berbicara, walaupun dia berbicara batil, dia bisa gambarkan kepada orang bahwa yang dia bicarakan adalah benar. Iya. Kalau ada hal yang benar, maka dengan penjelasan dia yang benar ini bisa dia gambarkan itu adalah batil. Maka dari sisi makna ini itu dihitung sebagai apa? Sebagai sihir secara bahasa. Jelas ya? Dihitung sebagai sihir. Iya. Dan ini hadis akan datang nanti penjelasannya. Dan dikatakan sihir ada kaitannya dengan waktu sahur. Karena biasanya sihir ini dilakukan di akhir malam. Tersembunyi dilakukan di akhir malam. Iya. Disebutkan tentang tukang sihir Fir'aun ketika mereka menampakkan sihirnya, dikatakan saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata-mata manusia. Apa artinya menyihir mata-mata manusia? Dibuat mata manusia itu tidak tampak hakikat amalan mereka. Jadi mereka sebenarnya melempar tali. Tapi yang tampak di mata manusia itu adalah apa? Itu adalah ular. Itu artinya dia sihir mata-mata mereka. Baik. Jadi sihir itu kondisinya seperti itu. Kalau dia rubah tali menjadi ular benaran, itu tidak mungkin. Yang ada mereka menghayalkan, memindahkan dari sebuah hakikat kepada selainnya. Ya, karena itu ketika para tukang sihir ini melihat tongkat Nabi Musa berubah benaran menjadi ular, mereka langsung beriman kepada Allah. Dan mereka tahu bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Sebab mereka tahu sihir tidak mungkin seperti itu. Iya, tongkat berubah benaran menjadi apa? Menjadi ular. Iya, baik. Jadi ini beberapa gambaran terkait dengan apa hakikat dan maksud dari sihir itu. Dan sihir ini biasanya dilakukan di akhir malam. Dan seorang itu sampai kepada sihir itu dengan cara dia mendekatkan dirinya kepada ruh-ruh yang jahat, kepada jiwa-jiwa yang khabitha dari para syaitan dan jin. Iya. Dengan mereka memberikan sesuatu yang dicintai oleh syaitan dan jin itu tadi. Dan kadang mereka menggunakan sihir mereka dengan melakukan kesyirikan atau melakukan dari bentuk dosa-dosa agar supaya sihir yang mereka lakukan memberi pengaruh. Iya. Dan sihir ini hakiki terjadi. Allah izinkan terjadinya. Apa maksudnya Allah izinkan terjadinya? Maksudnya Allah takdirkan hal tersebut terjadi di tengah manusia. Tapi dia adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Jadi izin maksudnya izin kauni, bukan syar'i. Dari sisi penakdiran, Allah takdirkan hal itu ada. Sebagaimana dosa, maksiat, kekafiran, Allah takdirkan itu ada. Iya. Tapi bukan artinya dosa dan maksiat itu dicintai oleh Allah. Sama dengan sihir itu, ditakdirkan ada, namun dia adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Maka tatkala sihir ini bentuk dari bentuk kesyirikan, disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, beliau ingin menjelaskan tentang bahaya dari sihir ini. Baik, itu definisi sihir secara bahasa hakikatnya ada beberapa hal terkait dengan sihir itu. Jadi kalau dalam definisi syar'i, apa itu sihir? Sihir itu adalah secara istilah, sihir adalah azaim waruqa, iya, bacaan-bacaan atau jampi-jampi wa kalam yutakallamu bih, atau ucapan yang diucapkan, wa adiya wa adwiya wa tadkhinat, atau obat-obat dan dupa-dupa, asap-asap dan yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, yang memberi pengaruh, ma yu'athiru fil qulubi wal abdan, yang memberi pengaruh pada hati dan badan, memberi pengaruh pada hati dan badan sehingga bisa menyebabkan orang itu sakit, terbunuh, atau dipisahkan antara suami dan istri. Baik. Jadi itu definisi sihir secara istilah. Jadi kalau dikatakan apa itu sihir, dia adalah bacaan-bacaan, jampi-jampi, kalimat-kalimat, obat-obat, dupa-dupa, yang semisal dengannya, yang mereka lakukan memberi pengaruh pada badan ataupun hati, bisa membuat sakit, membunuh, ataupun memisahkan antara suami dan istri. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Maka mereka, orang-orang ini, belajar sihir dari keduanya. Iya. Dari dua malaikat yang dikirim sebagai ujian. Jadi mereka belajar apa itu dari sihir, apa yang bisa memisahkan seseorang dari istrinya. Padahal mereka ini sama sekali tidak mampu memberi bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan apa? Dengan izin Allah. Ya, kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi sihir itu. Iya. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Karena itu seorang mukmin dan mukminah dibekali dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan yang menjaganya dari sihir dan apa? kejelekan-kejelekan yang seperti ini. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarrin naffadzati fil uqad. Dan dari kejelekan perempuan-perempuan yang meniup pada akad, pada ikatan-ikatan. Iya. Maka itu sihir ketika dia buat dalam bentuk ikatan-ikatan, maka dia meniup di situ disertai dengan apa namanya, hasad, dengki, dan jiwa yang buruk untuk membuat sihirnya berpengaruh. Maka kita berlindung kepada Allah dari perempuan-perempuan yang melakukan sihir di dalam simpul-simpul tali itu tadi. Nah, baik. Jadi ini menunjukkan bahwa sihir itu ada ya. Sihir itu hakiki. Sihir itu hakiki. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali dari kelompok Qadariyah, dari orang-orang Mu'tazilah. Yang semisal dengannya. Iya. Dan telah syah di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh Labid Ibnu Al-Asam, orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi. Diambil dari rambut beliau, dari sisir beliau, kemudian dikeringkan bersama dengan apa namanya, batang kurma jantan, lalu ditanam di tempat yang kotor di sebuah sumur, sehingga dikhayalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuat sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Padahal beliau tidak melakukannya. Maka turunlah 3 kul yang kemudian dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sihir itu tidak pernah mendekati beliau lagi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan terjadinya sihir, orang kena sihir dan seterusnya, itu tidak menunjukkan bahwa dia ini ada kekurangan misalnya dalam keimanan dan seterusnya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kena. Jelas ya? Tetapi dalam hal ini menjadi pembelajaran untuk umat. Dan ini tidak berpengaruh pada kedudukan kenabian dan kerasulan. Tapi sesuatu menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menjadi di belakangnya ada hikmah-hikmah, menjadi syariat untuk umat ini. Karena itu dengan adanya bacaan 3 qul, kemudian seorang membaca ayat kursi surah Al-Fatihah, ya, dan di malam hari dia membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka ini semuanya benteng-benteng yang melindungi dia dari apa? Dari sihir. Jadi ini terkait dengan definisi sihir itu, dan dia adalah suatu hal yang memiliki hakikat. Iya. Kata Al-Qarafi rahimahullahu taala, sihir itu dimaklumi oleh para sahabat. Wa kana as-sihru ma'luman lis-sahaba. Sihir itu dimaklumi oleh para sahabat. Maksudnya para sahabat tahu ada itu sihir. Iya. Wa kanu mujmi'in ala anna lahu haqiqah, dan para sahabat sepakat bahwa sihir itu ada hakikatnya. Qabla dhuhuri al-Qadariyah, dan ini sebelum munculnya orang-orang Qadariyah. Iya. Dan kata Nawawi rahimahullah, yang benarnya bahwa sihir punya hakikat, dan itu yang dipastikan oleh mayoritas ulama dan kebanyakan, itu yang dipastikan oleh jumhur dan mayoritas ulama, dan itu yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang masyhur. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala akan membawakan beberapa dalil tentang haramnya, tentang sihir ini, bagaimana kekafiran pada sihir, dan terdapat juga di dalamnya pembahasan-pembahasan yang lain terkait dengan mempelajari sihir dan mengajarkannya. Ya, dari dalil-dalil yang dipaparkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, beliau tidak membawakan ya semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan pembahasan, tapi mungkin kita akan singgung bersama dengan keterangan-keterangan yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fi sihir, bab apa yang datang seputar sihir. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini, telah mengetahui bahwa barang siapa yang rela menukar kitab Allah dengan sihir itu, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat kelak. Sama sekali tidak ada bagian untuknya di akhirat kelak. Jadi kalau disebutkan sihir, tadi saya sudah terangkan, ada definisi bahasa dan ada definisi secara apa? Istilah. Kalau bahasa itu ma khafiya ma'khaduhu wa latufa sababu, apa yang pengambilannya atau dasarnya itu tersembunyi dan sebabnya tidak nampak, itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, kapan dikatakan sihir, secara istilah itu artinya bacaan-bacaan, jampi-jampi, kalimat-kalimat, atau obat-obat, dupa-dupa atau yang semisal dengannya, yang dimaksudkan untuk memberi pengaruh di hati dan di mana? Di badan. Bisa membuat sakit, membunuh, memisahkan antara suami dan istri. Itu maksud kalau digunakan kata sihir, ya, dalam penggunaan syar'i. Baik. Jadi sini penulis membawakan 8 dalil, ya, atau 7 dalil terkait dengan sihir. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad alimu laman ishtarahu." Ya. Dan sungguh mereka telah mengetahui. Lam di sini waqi' fi jawabil qasam, karena itu di depannya ada sumpah demi Allah. Sungguh mereka, mereka siapa? Ahlul kitab. Iya. Ahlul kitab yang mereka diajak beriman kepada Allah, mengikuti Rasul, bukannya beriman dan mengikuti Nabi, tapi mereka menggantinya dengan apa? Dengan sihir. Iya. Maka ahlul kitab ini telah mengetahui, telah mengetahui, laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ya. Mereka telah mengetahui bahwa siapa yang membeli sihir itu dan ridha dengannya, dan ridha dengannya, maka di akhirat kelak tidak ada bagian untuknya. Khalaq artinya tidak ada bagian, tidak ada apa namanya, jatah, tidak ada keberuntungan untuknya sama sekali di akhirat. Ya. Dan ini ancaman yang sangat dahsyat, ya, yang menunjukkan haramnya sihir tersebut. Dan ayat ini sekaligus menjelaskan tentang sihir itu diharamkan di seluruh agama para rasul. Diharamkan di seluruh agama para rasul. Karena ini kejadiannya di ahlul kitab sebelum kita, dan ayat juga terkait dengan orang-orang yang apa namanya, mengikuti sihir di masa Nabi Sulaiman. Iya, maka ini adalah hal yang diharamkan, perkara yang diharamkan di agama seluruh Nabi dan Rasul. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis dari ayat jelas, beliau menerangkan di sini bahwa dari ayat ini bahwa orang-orang Yahudi, mereka yang menggunakan sihir, dan tatkala mereka menggunakan sihir ini, mereka sama sekali tidak ada bagian di akhirat. Kalau tidak ada bagiannya di akhirat, apa namanya? Mukmin atau kafir? Kafir. Mereka kafir dengan hal tersebut. Jelas, ya? Baik. Maka ini dalil dari Al-Quran dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, sebelum kita pindah kepada dalil yang kedua, ya, ayat ini ada awalnya, ya, ayat di surah Al-Baqarah ini. Di awal ayat itu diterangkan tentang bagaimana terjadinya sihir itu. Sebenarnya kita perlu tafsirkan ayatnya, ya. Iya. perlu kita tafsirkan ayatnya, tapi apa namanya, ini pembahasan mungkin kita mengkajinya di pembahasan buku-buku tafsir, tapi kita ambil poin-poin dari ayat yang menunjukkan tentang haramnya sihir, kafirnya orang yang mempelajari sihir dan mengajarkannya. Jadi katakan di dalam ayat, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sulaiman itu tidak pernah kafir, tapi yang kafir adalah para syaitan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Iya. Maka diterangkan di dalam ayat sebab kekafiran syaitan, kenapa? Karena mengajarkan sihir. Iya. Dan ini levelnya sudah tinggi ya. Bukan lagi dia melakukan sihir, tapi dia sudah master sihir. Ya, dia mengajarkan sihir. Jelas ya? Nah, ini sama dengan orang yang memberikan tontonan-tontonan di hadapan manusia. Nah, itu mengajarkan sihir, sudah berbuat sihir dan mengajarkannya, sebab dia mendidik manusia dengan apa? Dengan sihir, naudzubillah. Iya. Tidak ada yang namanya intra keenam itu. Atau seorang punya keahlian, dia bisa dengar suara-suara gaib. Itu hanya ada dua kemungkinan. Orang yang kesurupan, dia kena jin. Ya, itu paling minimalnya dikatakan. Atau dia adalah dukun, tukang sihir. Dia adalah dukun dan apa? Tukang sihir. Jadi kalau dia dengar suara-suara aneh, ya ini berarti dia kesurupan. Kalau dia tidak melakukan sihir, atau memang dia tukang sihir. Jelas ya? Baik. Jadi sihir itu luar biasa di dalam menipu. Luar biasa di dalam menipu. Karena itu kadang sebagian orang-orang yang melakukan sihir itu sama syaitannya diberi syarat. Syaratnya dia membaca zikir misalnya. Syaratnya dia misalnya melakukan sedekah, nah, itu untuk menipu manusia, menutupi apa? Untuk menutupi perkara ya. Tapi kalau seorang belajar dari hakikat sihir di dalam agama, maka tipuan-tipuan yang seperti itu tidak bermanfaat. Yang dilihat adalah hakikat yang apa? Hakikat yang dia lakukan, perkara yang dia kerjakan. Baik. Kemudian dalil yang lain dari ayat juga di surah Al-Baqarah. Ya. Ayat 102 ini dikatakan wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, dua malaikat ini, mengajarkan seorang dari sihir sampai keduanya berkata, kami ini hanya fitnah, ujian. Menunjukkan bahwa ini ujian dari Allah. Iya. Kami ini hanya fitnah, fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Jangan kamu kafir. Disebutkan di dalam penafsiran ayat ini sebuah kisah. Iya. Nah, itu dikuatkan kisahnya oleh sebagian ulama bahwa ada seorang perempuan yang ingin mempelajari sihir. Ingin mempelajari sihir. Ketika dia ingin mempelajarinya, dikatakan kamu tidak akan bisa mempelajari sampai kamu kafir. Maka ketika dia siap untuk mempelajari sihir, maka terlihat keluar dari dirinya keimanannya dalam wujud penunggang kuda atau yang semisal dengannya, pergi darinya. Iya. Maka sihir itu tidak akan dipelajari oleh seseorang kecuali setelah dia apa? Setelah dia kafir. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kekufuran. Bentuk dari kekufuran. Adapun dua malaikat mengajarkan, ya mereka memang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Sebagai ujian. Ya, sebagai ujian di tengah manusia. Baik. Kemudian di antara ayat juga tentang haramnya sihir adalah firman Allah di surah Yunus ayat 77. Wala yuflihus sahirun. Tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung. tidak akan pernah beruntung. Dan di surah Taha, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung dari arah manapun dia datang. Maksudnya tidak ada keberuntungan dari dia sama sekali. Dan ketika dinafikan keberuntungan dari tukang sihir, ini menunjukkan akan kekafirannya. Karena yang tidak beruntung selama-lamanya itu hanyalah siapa? Orang kafir. Adapun mukmin, kalau misalnya dikatakan tidak beruntung, itu hanya pada sebagian hal. Ya. Misalnya dia berbuat dosa di sini, di dosanya itu dia tidak beruntung. Tapi di sisi lain dari keimanannya, dia tetap apa? Ada keberuntungan. Tapi kalau dikatakan tidak beruntung dari arah manapun dia datang, itu tukang sihir. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan kekafirannya. Baik. Kemudian diantara dalil lain tentang keharaman sihir, ayat di surah Yunus ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ji'tum bihi sihir, inna allaha sayubatiluh, inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin. Apa yang kalian bawa itu adalah sihir, dan sesungguhnya Allah akan membatilkannya. Iya. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah membenarkan amalan para perusak. Ini ayat menunjukkan bahwa tukang sihir itu adalah perusak di atas muka bumi. Adalah perusak. Merusak keyakinan manusia, menyesatkan mereka, merusak akhlak mereka, merusak harta mereka. Tukang sihir mengambil harta manusia, ya, dan merusak jiwa-jiwa mereka, merusak kehormatan mereka. Banyak sekali yang dia rusak. Ya, tukang sihir ini. Karena itu kalau dilihat pada dukun-dukun dan tukang sihir, ya paling sedikit seperti itu. Kadang dengan praktik sihirnya, dia membunuh orang yang meminta sihir. Atau membunuh dari keluarganya. Atau dirusak dari keyakinannya. Dirusak dari keyakinannya. Itu pengaruh sihir, ya. Ya, subhanallah, saya pernah dapati ada seorang bapak, ya orangnya kelihatannya saleh begitu, baik, rajin sholat, dia juga punya anak yang baik. Ya, anaknya ini yang membawa supaya saya ketemu dengan orang tuanya, sekaligus mempertemukan dengan saudaranya. Nah, saudara dari bapak ini menuduh si bapak bahwa dia yang mencuri di rumahnya. Dari mana dia tahu? Ya, dia datang ke dukun, terus dia lihat katanya ke air, dan tanpa bapaknya yang masuk ke rumah, bapak ini yang masuk ke rumah saudaranya. Ini gara-gara apa ini? Si dukun tukang sihir ini merusak hubungan keluarga. Akhirnya ya bermusuhan disebabkan karena itu. Ya, saudaranya mau baik, dia undang untuk mengklirkan, tapi yang akan datang ke sihir ini dirusak sudah dari akal dan apa? Dan dari akal dan keyakinannya. Jelas, ya? Dari akal dan keyakinannya. Baik. Karena itu ini bahasa di dalam ayat bahwa mereka ini amalan yang mereka lakukan adalah amalan mufsidin. Amalan orang-orang yang merusak. Selain daripada itu, mengambil dari harta, ya, mengambil dari kehormatan manusia. Baik, ini semuanya sudut-sudut yang menunjukkan bahaya dari apa? Bahaya dari sihir ini. Ya, baik. Telasyah dari Nabi SAW bahwa beliau menegaskan siapa yang mendatangi tukang sihir bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, la tuqbal lahu shala 40 laila. Tidak diterima untuknya salat 40 malam. Jadi kalau dia tanya datang kepada dukun atau paranormal sekedar bertanya saja. Tapi kalau dia bertanya dan dia benarkan ucapan si dukun ini, paranormal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan ucapan dukun dan paranormal ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini tambahan dalil-dalil ya yang saya terangkan terkait dengan ayat yang pertama.